Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita dapat kembali lagi bersilaturahim dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab. Masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya, tentunya di bulan Ramadan ini kita umat Islam, khususnya ada di Indonesia, selalu menanamkan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, baik itu dalam menjalankan ibadah puasa, zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Dengan harapan kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi pada saat kita mengakhiri bulan Ramadan ini, dan tentunya di awal bulan Syawal kita benar-benar menjadi manusia yang sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengkaji ya apa yang tersurat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am. Tentunya bersama guru kita, yaitu Bapak Quraisyab yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Quraisyab? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Pak Quraisyab. Dan tidak hanya Pak Quraisyab, juga hadir ibu-ibu yang subhanallah cantik sekali hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dari Zakia, pengajian Zakia Taman Bona Indah Lebak Bulus. Dan juga ibu-ibu dari pengajian Insan Kamil Puri Indah. Dan ibu-ibu dari pengajian Al-Ikhlas Depok Maharaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Quraisyab, menarik sekali. Beberapa episode kemarin kita ya, sudah bahas sampai ayat 11. Di mana Allah mengingatkan kepada kita untuk bisa melihat bagaimana kaum-kaum sebelumnya yang sudah berbuat kehancuran dan dihancurkan oleh Allah. Nah, sekarang ayat berikutnya bagaimana, Pak? Silakan, Pak Quraisy. Baik, mari kita lihat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La raiba fi. Qul, katakanlah, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita bisa juga menerjemahkannya, tanyakanlah, ya kan? Tanyakanlah milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi. Saya dulu ingin menggarisbawahi cara yang ditempuh oleh Al-Quran untuk meyakinkan manusia. Salah satu caranya adalah mengajak mereka berpikir. Mengajak berpikir. Dan untuk mengajak berpikir itu, salah satu caranya adalah mengajukan pertanyaan. Nah, karena itu di dalam Al-Quran, kita seringkali menemukan ayat-ayat yang memerintahkan Nabi bertanya. Kebenaran hanya dapat masuk ke dalam jiwa, mantap di dalam benak, kalau kita berpikir dan menemukan jawaban itu. Kalau rutinitas, tidak pernah pikir, tidak pernah, itu tidak benar gitu, ya kan? Nah, di sini Allah bertanya, memerintahkan Nabi untuk bertanya, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Baru, karena tidak ada jawaban yang benar kecuali satu jawaban, dan jawaban itu kalau direnungkan oleh setiap orang pasti jawabannya itu-itu juga. Maka Nabi diperintahkan lagi untuk menyampaikan jawabannya. Qul lillah, katakanlah bahwa pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah Allah. Kita mau lihat pemilik. Allah pemilik. Atau dia yang memiliki. Saya mau beri contoh. Apa kata orang kalau saya ambil pisau, saya robek ini. Ini milik saya. Orang akan berkata apa? Oh, itu orang gila. Iya. Saya akan dikecam. Oke, bagus. Kalau Allah memiliki sesuatu, tidak ada orang yang boleh bertanya dan berkata itu enggak benar. Kenapa? Nah, kita lihat lagi. Kalau saya memotong kaki seseorang, orang akan berkata, kejem banget potong kakinya. Iya. Tetapi kalau dokter potong kaki seseorang, apa kata saya? Hebat dokter, dia kasihan, ya kan? Kenapa dokter saya katakan baik dan orang lain yang bukan dokter saya katakan kejam? Karena saya tahu bahwa dokter itu lebih tahu dari orang lain. Sehingga saya tidak bisa kecam dia. Nah, kalau Allah melakukan sesuatu yang menurut pandangan Anda buruk, bisakah Anda berkata kejam Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena dia lebih tahu dari Anda. Nah, itu artinya milik kan? Nah, sesuatu yang dimiliki itu, maka yang apa yang dimiliki itu harus patuh kepada siapa yang memilikinya. Saya beri lagi contoh. Saya punya, katakanlah, pembantu. Ya. Kalau Anda mau suruh pembantu itu untuk melakukan sesuatu, saya juga suruh dia melakukan hal yang lain, pembantu harus patuh pada siapa? Majikan. Yang memilikinya. Ya. Begitu juga. Kalau Anda adalah merasa diri dimiliki oleh Allah, maka apapun yang diperintahkan kepada Anda yang bertentangan dengan perintah Tuhan, Anda harus patuh kepadanya. Ya kan? Itu. Nah, itu sebenarnya salah satu makna dari firman Allah, Iyyaka na'budu. Kami ini hanya Engkau yang kami sembah, karena hanya Engkau yang memiliki kami. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Qul liman fis samawati wa ma fil ard. Milik siapa? Milik Allah. Kalau begitu semua yang ada di langit dan di bumi patuh kepada Allah, suka atau tidak suka. Ya kan? Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih Pak Kuris. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera hadir lagi setelah yang berikut ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dalam hadis dikatakan Allah memiliki 100. Alhamdulillah kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Tadi sudah dibahas di ayat ke-12, tapi belum selesai Pak Quraisy ya. Silakan dilanjutkan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Qul liman fis samawati liman ma fis samawati wal ard qul lillah. Tanyakanlah milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Jawablah bahwa itu milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan atas dirinya rahmat kasih sayang. Semua yang ada di langit dan di bumi, di alam semesta ini, dikelola oleh Allah atas dasar rahmat dan kasih sayang. Tidak ada yang tidak dapat rahmat. Oke, itu satu. Ada hal yang menarik di sini. Dalam sekian banyak ayat Al-Quran, Allah menyatakan bahwa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dapat rahmat Allah. Nah, tapi dia katakan, siksaku menimpa siapa yang aku kehendaki. Nah, kalau demikian, rahmat itu yang dominan. Saya mau beri contoh supaya lebih jelas. Air itu selalu mencari tempat yang rendah atau tidak? Itu sifat dominan air, ya kan? Bisa tidak air naik ke atas, muncrat ke atas? Nah, bagus. Bisa kalau ada faktor di luar air yang menjadikan dia muncrat ke atas. Ah, bagus. Itu contoh Allah. Kira-kira Walillahil masalul a'la. Begitu. Dia semua darinya rahmat. Tetapi kalau ada siksa, maka itu sebenarnya bukan datang dari sifat Allah yang rahim. Tetapi itu disebabkan karena yang bersangkutan. Ya kan? Sama air. Ya, karena ada dorongan dari bawah, dia muncrat ke atas. Kalau tidak ada dorongan, dia akan terus cari yang rahim. Rahmati wasi'at kulla syai'. Kataba ala nafsihi rahmah, itu Allah. Itu dalam hadis dikatakan Allah memiliki 100 rahmat, satu dia bagikan buat makhluknya. 99 ada sama dia. Oke, kita lanjutkan. Jika Allah mengelola alam raya berdasar rahmatnya, maka mestinya kita pun mengelola apa yang ada di sekeliling kita berdasar rahmat. Itu sebabnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Segala sesuatu yang bertentangan dengan rahmat, kasih sayang, hubungan yang baik, itulah ajaran Islam. Ya kan? Itulah ajaran Tuhan. Baru dia katakan la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Pasti kamu semua sedikit demi sedikit, satu persatu akan ditarik, akan dibawa pulang kepada Allah, akan mati satu persatu. Lalu semua kamu akan dihimpun di padang mahsyar untuk dilakukan perhitungan terhadap segala sesuatu yang pernah dilakukannya. La yajma'annakum, dia pasti menghimpun kamu sehingga pada akhirnya semua berkumpul di hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan menyangkut itu. Jangan pernah ragu. Bukan hanya jangan ragu ada kiamat, jangan pernah ragu bahwa jangan meragukan adanya perhitungan. Pasti dihitung. Pasti dituntut untuk mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan Anda. Baru dikatakan, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang rugi, merugikan dirinya, mereka itulah yang tidak beriman. Aneh ini. Mestinya kan dia katakan orang-orang yang tidak beriman itulah yang rugi, ya. Tapi di sini dia katakan orang-orang yang rugi dirinya, waktu merugikan dirinya, itulah yang tidak beriman. Apa maknanya ini? Kita lihat. Kita ini punya modal diberi oleh Allah. Ada badan, ada mata, ada telinga, ada hati, dan lain-lain sebagainya. Orang yang tidak gunakan modalnya itu rugi atau tidak? Rugi. Rugi. Kalau dia tidak gunakan matanya, dia bisa tahu sesuatu yang terlihat atau tidak? Dia tidak tahu. Orang yang tidak menggunakan telinganya, dia bisa tahu apa yang didengar atau tidak? Oke, bagus. Untuk beriman, Anda perlu gunakan potensi Anda. Buka hati Anda. Buka mata Anda, buka telinga Anda. Orang yang tidak membuka matanya, tidak membuka telinganya, tidak membuka hatinya, itu orang rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak beriman. Orang yang beriman itu yang untung. Itu ada ungkapan begini. Siapa yang untung dan siapa yang rugi kalau dia tidak percaya hari kiamat? Saya beri contoh. Ada sorga atau neraka? Oke. Kalau Anda tidak percaya, ternyata memang tidak ada sorga dan tidak neraka, rugi gak Anda? Tidak ada sorga, tidak ada neraka. Rugi gak? Enggak rugi. Enggak rugi. Apa ruginya? Memang tidak ada sorga dan neraka. Iya kan? Paling tidak Anda masih untung karena Anda hidup dalam optimisme. Iya. Nah sekarang, kalau ada sorga dan neraka, padahal Anda tidak percaya, rugi gak? Rugi. Situ ada. Jadi orang yang percaya itu tidak ada ruginya. Iya, betul. Nah, di sini dikatakan orang yang tidak menggunakan potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya, itu orang rugi, dan orang yang rugi itu menjadikan dia tidak percaya. Oke, baik, itu maksud ayat ini. Walahu masakana fil laili wan nahar. Milik Allah juga apa yang ada dan diam, tidak bergerak di malam hari atau di siang hari. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat tekanannya pada pengetahuan, pengetahuan Allah. Miliknya apa yang bergerak dan apa yang diam, ya kan? Oke. Yang mana lebih susah diketahui? Yang bergerak atau yang diam? Yang bergerak. Coba. Bagaimana Anda kalau mau sembunyi, gerak atau diam? Iya. Nah, ini dia katakan. Milik Allah. Iya, iya. Apa yang diam? Dia mengetahui yang diam. Yang diam tidak bergerak aja dia tahu. Apalagi yang bergerak, iya kan? Walahu masakana fil laili wan nahar. Kalau gerak pasti ada suaranya. Iya. Walaupun boleh jadi Anda tidak dengar. Yang bergerak dia dengar suaranya. Karena itu ayat ini berkata wa huwa samia, dan dia Maha mendengar. Al-Alim, Maha mengetahui walaupun dia tidak bergerak. Itu Allah. Tidak ada sesuatu yang dia tidak dengar. Itu sebabnya di sini dia tekankan dia Maha mengetahui, miliknya. Itu dia yang mengatur apa yang diam, baik di malam hari maupun di siang hari, dan tentu dia juga mengetahui apa yang bergerak. Maka ditutupnya ayat ini dengan sungguh dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau begitu keadaan Allah, qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad, kalau memang Allah seperti itu kuasanya, apakah selain dia yang saya mau mintai perlindungan? Anda mau minta perlindungan pada orang yang tidak tahu? Anda mau minta perlindungan pada orang yang setengah-setengah tahu? Anda mau minta perlindungan kepada orang yang tidak memiliki sesuatu? Tidak. Kalau demikian keadaan Allah dan sifatnya, maka apakah wajar saya memohon perlindungan kecuali kepada Allah? Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kris. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan potensi yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya. Jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan segera kembali. Saya sholat untuk si A, juga untuk Tuhan. Mempersekutukan pemirsa, atau tidak? Selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung. Tentunya di program Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi sudah dibahas di surat Al-An'am ayat ke-14, tapi belum selesai, masih di awal ayat. Katakanlah, apakah aku akan menjadi pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Pak Quraisy, silakan Pak Quraisy. Baik. Apakah qul aghairallahi attakhidhu waliyan, apakah wajar aku mencari pelindung selain Allah? Pasti tidak wajar. Betapa tidak, dia adalah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak ada. Sebelum ada langit dan bumi, tidak ada langit dan bumi. Allah menciptakan tidak ada contoh. Bisa jadi ada orang menciptakan ini, tapi dia contoh yang sebelumnya. Allah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu arti fatir. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Nah ini apa? Ada orang-orang kasih sesaji ya. Makanan, tidak diberi. Allah yang memberi kamu makan, kamu khawatir tidak makan, minta sama dia. Dia sudah siapkan segala sesuatu. Tidak ada orang yang tidak dapat makan kecuali yang tidak usaha. Ini juga yut'im, ada bacaan wa huwa yut'im wa la yat'am. Dia memberi makan tapi dia tidak makan. dia tidak makan. Nah, itu yang kita contoh sesuai kemampuan kita di bulan puasa. Kita tidak makan, tapi kita kasih buka orang. Kita memberi makan orang. Itu salah satu upaya mencontohi sifat Tuhan sesuai kemampuan kita. Baik. Wa huwa yut'im. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sampaikanlah kepada orang-orang yang ingkar itu bahwa aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama yang berserah diri pada Allah. Kenapa Nabi Muhammad orang pertama? Islam ini suatu bangunan. Dibangun oleh Allah melalui nabi-nabi. Sampai pada masa Nabi Muhammad itu rumah belum selesai. Nabi yang meletakkan. Jadilah rumahnya. Siapa yang pertama masuk rumah itu? Nabi. Karena sebelumnya belum sempurna rumahnya. Ya kan? Nah, bisa juga artinya awwalaman aslam, saya yang tampil paling depan. Jadi orang yang paling bertakwa itu Nabi Muhammad. Orang yang paling sempurna ketakwaannya itu adalah Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan oleh Allah, kamu harus lebih hebat dari nabi-nabi yang lain. Ya kan, itu maksudnya. Qul inni umirtu an akuna awwalaman aslam wala takunanna minal musyrikin. Allah juga mewanti-wanti saya, jangan sekali-kali kamu termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Syirik itu ada dua macam. Syirik jelas, menyembah selain Allah. Syirik tidak jelas, yaitu pamrih, tidak ikhlas. Itu juga syirik. Itu juga syirik namanya. Hah? Ya, pamrih itu syirik. Hah? Mempersekutukan Tuhan. Saya salat untuk si A, juga untuk Tuhan. Mempersekutukan atau tidak ini? Itu karena tidak ikhlas. Itu syirik. Itu dinamai syirik yang tersembunyi. Itu di dalam ibadah ya, Pak. Dalam ibadah. Dalam ibadah. Oke. Wala takunanna. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sampaikanlah kepada mereka bahwa saya takut apabila saya durhaka kepada Tuhanku, saya takut jangan sampai Allah menjatuhkan siksa kepadaku pada hari kiamat nanti. Saya bukan sekedar takut dia marah. Ada yang marah dia tidak siksa, ya. Ini ya. Saya takut kalau saya durhaka saya dapat siksa. Man yasrifu anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Siapa yang dihindarkan dari siksa Allah di hari kemudian, maka orang itu telah mendapat rahmatnya. Siapa yang walau sedikit itu sorga lebar, di sini ada neraka. Siapa yang disingkirkan walau sedikit dari neraka sudah untung dia. Tidak harus sampai di sorga yang paling tinggi, digeser sedikit aja sudah tidak kena neraka, sudah dapat rahmat. Itu keberuntungan yang besar. Ya. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu kata Al-Qur'an. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Ketahuilah, apabila Allah menyentuhkan kepadamu sesuatu yang tidak mengenakkan kamu, mudarat, maka tidak ada yang bisa menyingkirkan mudarat itu kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila Allah menyentuhkan kepadamu, hendak menyentuhkan kepadamu sesuatu yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya mau jelaskan ini ayat. Ketika dia berkata, apabila Allah menyentuhkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak senangi, terus di bawahnya, apabila Allah menyentuhkan sesuatu kepadamu yang baik, mestinya kalau logika kita, lawannya baik itu apa? Buruk. Kalau begitu mestinya dia katakan, apabila Allah menyentuhkan kepadamu yang buruk, ya tidak ada yang bisa menyingkapnya. Apabila menyentuhkan yang baik, semua atas kuasa Allah. Kenapa dia tidak namai buruk? Karena belum tentu apa yang Anda tidak senangi buruk. Ya kan? Sudah ya, tidak. Ya. yamsaskallahu bidurri, memang mudarat ini, saya sakit ini, tapi jangan anggap kalau dari Allah itu buruk. Nah, baru dia katakan, kalau orang mendapat musibah, apa yang tergambar dalam benaknya? Dia ingin musibahnya hilang. Hilang. Itu yang terkonsentrasi kan? Ya. Nah, kalau Anda mendapat kebaikan, apa yang dalam benak Anda? Mau kebaikan itu bertambah dan terus bertambah dan bertambah. Ya. Ah, ini kita lihat lagi ayat Al-Quran. Sewaktu dia berkata bahwa kalau yang menyentuh kamu itu sesuatu yang kamu tidak senangi, dia sesuaikan dengan apa yang ada dalam benak manusia. Dia katakan Allah bisa singkirkan itu. Anda waktu terkena musibah, Anda tidak fikir sesuatu nikmat datang pada Anda. Yang penting hilang dulu, ya kan? Ya. Nah, waktu dapat kebaikan, oh macam-macam kebaikannya. Nah, maka di situ dia katakan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anda dapat kebaikan, Anda dapat rezeki, mau ini, Allah kuasa untuk memberikan. Dia tidak berkata bahwa Allah kuasa memberi kamu itu, tapi yang lebih dari itu Quran itu sangat teliti dia punya. Oke. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa bisa memaksa kehendaknya. Fauqa ibadihi, dia berada di atas. Beda lagi itu ya. Kalau saya berada di samping, boleh jadi penguasaan saya tidak penuh. Kalau saya di atas, penuh. Wa huwal qahir fauqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Saya kira. Terima kasih banyak Pak Quraish. Alhamdulillah kita sudah mendapat banyak ilmu. Saya yakin mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Pak Quraish, tapi ibu-ibu ditahan dulu pertanyaannya sebab nanti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Mohsinin itu artinya Anda menuntut. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraish Shihab dari ayat ke-12 sampai ayat ke-18 dari surat Al-An'am, tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin dilontar. Dan sekarang kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini untuk bertanya. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Quraish Shihab, ya. Pada ayat 12 ada, dia akan menghimpun kamu pada hari kiamat. Menghimpun di sini apa seluruh makhluk Allah? Dan bagaimana dengan yang non-muslim? Apakah dihimpun juga atau dipisahkan seperti apa? Tolong penjelasannya, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dihimpun sekaligus dipisahkan. Ya kan? Ibu-ibu terhimpun di sini, di ruangan ini. Tapi berpisah enggak ini yang berkudung putih di belakang dan... Ya kan? Dihimpun. Masing-masing bisa jadi dengan nabinya. Tetapi semua dihimpun. Muslim atau kafir. Bahkan sementara ulama berkata semua makhluk walau binatang. Idzal wuhushu hushirat. Renungkanlah bahwa satu ketika binatang-binatang buas akan dihimpun. Ya itu yang dimaksud. Jadi bukan cuma umat Islam, umat Nabi Muhammad dihimpun. Kamu kelompok Nabi Muhammad di sini, kelompok umatnya Nabi Isa di sini, kelompok kafir di sini, kelompok itu di sini, dipisahkan, tidak bercampur baur begitu. Saya kira begitu. Oke. Jelas ya, Bu ya. Baik, silakan berikutnya siapa yang mau bertanya? Ya, Ibu. Ingin bertanya pada Pak Bapak Quraish, bagaimana cara mendapatkan rahmat dan terhindar dari bencana? Segala macam aktivitas yang baik itu bisa mengundang rahmat Allah. Ya kan? Segala macam aktivitas yang disukai Allah itu mengundang rahmat Allah. Namun demikian, kalau kita merujuk ke Al-Quran, ada beberapa hal yang digaris bawahinya. Kita misalkan ambil firman Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya kan? Kita akan ambil. Di tempat lain dia katakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, muhsinin ini punya makna tersendiri dan ini yang paling tinggi, yang paling disukai Allah. Apa itu muhsinin? Muhsinin itu artinya berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah kepada Anda. Ah, itu rahmat. Muhsinin itu artinya Anda menuntut lebih sedikit dari hak Anda dan memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Jadi muhsinin itu lebih tinggi dari adil. Adil itu menuntut semua hak Anda dan memberi semua hak orang. Itu yang di dalam Al-Quran di garis bawahi. Rahmat Allah dekat kepada itu. Tapi itu bukan berarti adil tidak akan dapat rahmat. Karena nanti kita akan temukan ayat-ayat Al-Quran. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang berlaku adil. Keadilan yang menjadikan dua orang yang bersengketa, dua-dua senang. Hah, bagaimana itu? Kalau saya punya anak, dua orang bertengkar, si kecil ambil mainan kakaknya, sudah adil kalau saya marah pada yang kecil, itu kakakmu punya, ambil. Ya kan? Jangan ambil, beri dia. Tapi yang lebih baik adalah beritahu kakaknya, nak, biar mainanmu diambil adikmu, nanti papa belikan sesuatu yang lebih bagus. Dua-dua senang atau tidak? Dua-dua senang. Itu yang Allah paling suka, al-muqsitin. Baru ada yuhibbus sabirin, suka yang sabar. Yuhibbul mutatahirin, sesuka-suka orang yang bersih lahir dan batin. Yuhibbul ladzina yuqatiluna saffan wahidan, suka orang-orang yang menjalin hubungan seperti satu bangunan yang kokoh. Yuhibbul banyak itu. Saya kira itu, Bu, ya. Oke. Silakan Ibu yang mau bertanya lagi. Yang saya mau tanyakan, Pak Quraisy, tadi ada ayat yang menerangkan tentang hari kiamat. Apa tanda-tanda akan datangnya hari kiamat sesuai dengan Al-Qur'an? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Quraisy bisa langsung dijawab. Oke, jadi begini, Bu, tanda-tanda kiamat itu ada yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ada juga atau banyak yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi. Tanda-tanda ini ada dua macam. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Itu kalau di dalam Al-Quran sepanjang yang saya ingat sekarang, mungkin kita bisa dapatkan yang lain. Ada ayat yang menyatakan, إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً. Kalau sudah dekat datangnya kiamat, Allah akan menciptakan sesuatu yang namanya dabbah. Dabbah itu adalah sesuatu yang bergerak. Bisa binatang, bisa manusia, apapun. Dan dabbah ini bercakap-cakap kepada mereka, menyatakan bahwa mereka ini orang-orang yang durhaka, yang tidak percaya kepada. Jadi ada sesuatu, kita tidak tahu itu apa. Nah, itu yang saya ingat dalam Al-Quran, tapi dalam hadis banyak. Misalnya, akan terjadi perubahan sistem alam raya ini, sehingga matahari tidak terbit dari sebelah timur, terbit dari sebelah barat. Kan? Tanda-tanda yang sekarang sudah terjadi itu bisa kita katakan tanda-tanda kecil atau yang mengarah kepada yang besar. Misalnya anak durhaka pada orang tuanya. Ya kan? Udah banyak itu ya. Ibu sudah menjadi seakan-akan hamba sahaya. Orang sudah berduyun-duyun membangun dengan megah, angkuh membangun gedung-gedung yang tinggi, padahal tadinya dia adalah orang-orang yang sederhana. Perzinahan merajalela. Tanda-tandanya udah ada itu ya. Itu tanda-tanda yang disebut di dalam hadis banyak ya, tanda-tanda itu ya. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraisy. Kita akan lanjutkan lagi. Jika ibu-ibu masih ada pertanyaan, ditahan dulu. Masih ada kesempatan lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jadi ayat ini mengancam. Jangan sampai... Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kita kembali lagi Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Silakan buat ibu-ibu yang tadi ingin bertanya tapi tertahan ya, silakan memberikan kesempatan loh. Tolong penjelasannya Pak Quraisy. Bagaimana cara kita mensikapi orang-orang yang telah menzalimi diri kita? Bagus. Ada beberapa cara. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Yang menzalimi, Al-Quran membenarkan seorang yang dizalimi untuk membalas kezaliman itu dengan kezaliman setimpal. Siapa yang menampar Anda, Anda boleh tampar dia. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, ya kan? Nah. Ada juga yang berkata begini, yang menzalimi saya mohon Tuhan yang balas. Ini lebih baik ya? Yeah. Okay. Ada yang lebih baik lagi. Yang menzalimi saya, dia salah. Boleh jadi kalau saya di dalam kedudukan dia, boleh jadi saya juga melakukan hal yang sama. Ya. Kalau begitu saya lebih baik maafkan dia. Nah. Ya kan? Itu nah, yang terlarang membalas melebihi kezalimannya. Itu enggak boleh. Dan ada orang maki Anda sekali, Anda jawab makiannya dengan 10 kali, tidak. Ya kan? Jadi paling baik itu yang ini. Siapa yang memaki, siapa yang berkata pada Anda, kalau kamu berucap satu, saya jawab 10, katakan padanya, kalau kamu berucap 10, kamu tidak mendengar satu pun dari saya. Siapa yang memaki kamu, katakan kepadanya, kalau makian kamu benar, saya bermohon Tuhan mengampuniku. Kalau makian kamu salah, saya bermohon semoga Tuhan mengampunimu. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Ibu silakan berikutnya yang mau bertanya. Pak Quraisy, ada satu ayat yang menyatakan bahwa syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Apakah itu berarti mereka yang pernah berbuat syirik tidak ada kesempatan untuk bertaubat? Mohon penjelasannya. Iya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni siapapun yang mempersekutukannya dan membuka kemungkinan untuk mengampuni siapa yang melakukan dosa selain syirik. Ayat ini berbicara menyangkut orang yang musyrik yang membawa kemusyrikannya sampai mati. Kalau yang musyrik terus dia tobat di dunia, diampuni Allah. Sebagian sahabat Nabi itu musyrik sebelumnya. Kan ada yang nyembah berhala. Musyrik. Nah, jadi ayat ini mengancam. Jangan sampai kemusyrikan kamu, kamu bawa sampai mati. Itu Allah tutup, tidak ada ampun. Ya kan? Jadi musyrik itu, syirik itu dosa yang paling besar yang tiada terbuka pengampunannya kalau dibawa mati. Kalau dosa yang lain, ada kemungkinan diampuni Allah. Ya kan? Oke, saya kira itu maksudnya. Baik Pak Quraisy, mungkin apa yang bisa kita simpulkan dari ayat 12 sampai ayat 18 ini? Iya, saya kira yang pertama yang kita ingin garis bawahi bahwa Allah Maha Kasih. Kalau ada yang mendapatkan siksa Allah, maka itu penyebabnya adalah dirinya sendiri. Yang kedua, gunakan semua potensi yang dianugerahkan Allah kepada Anda. Gunakan potensi kalbu supaya Anda bisa beriman. Kalau tidak menggunakan potensinya, tidak menggunakan potensi akal, tidak menggunakan potensi fisik, daya fisik Anda merugi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa yang ingin saya garis bawahi di sini, jangan pernah menduga bahwa apa yang tidak menyenangkan Anda itu pasti buruk buat Anda. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu sebenarnya baik buat kamu. Saya kira itu tiga cukup kita. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Alhamdulillah rabbil alamin. Nampak terasa juga perjumpaan kita harus kita tutup dulu sampai di sini, dan terima kasih tidak lupa saya ucapkan kepada ibu-ibu dari pengajian Zakia Taman Bona Indah Lebak Bulus, pengajian Insan Kamil Puri Indah, dan juga pengajian Al-Ikhlas Depok Maharaja. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa. Saya David Ali Kundur Diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.